Sejak kapan kau pandai berdusta? Seakan di hatimu tiada lagi cinta. Lupakah dirimu waktu kita miskin dulu, saling suka berbagi derita, makan sepiring berdua. Rumah mungil ini terasa sunyi. Seringnya kau dijemput pulang lalu malam. Kau bilang padaku dia sahabat lamamu. Makin hari kau semakin intim. Siapa yang tak curiga? Haruskah panas setahu menyinari cinta kita? Akan luntur karena hujan sehari. Bukan ku takut berpisah, bukan ku takut sendiri, tapi tanyakan pada hatimu yang tulus. Bukit berbunga, kita duduk berdua. Ku kalungkan emas bermata biru. Di puncak bukit berbunga, penuh cumbuan mesra. Ada tanda merah di lehermu. Malu kenangan indah di lereng Semeru. Mungil ini terasa sunyi. Seringnya kau dijemput pulang larut malam. Kau bilang padaku dia sahabat lamamu. Makin hari kau semakin intim. Siapa yang tak curiga? Haruskah panas setahu menyinari cinta kita? Akan luntur karena hujan sehari. Bukan ku takut berpisah, bukan ku takut sendiri, tapi tanyakan pada hatimu yang bukit berbunga. Kita duduk berdua, kukalungkan emas bermata biru. Di puncak bukit berbunga, penuh cumbuan mesra. Ada tanda